Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sebenarnya kitab ini matan milik beliau rahimahullah, kemudian syarahnya dikumpulkan oleh salah satu pengumpul yang diambil dari kitab-kitab Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz yang ada di kitab yang lain. Akhirnya dibukukan dan terkumpullah syarah untuk kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, sehingga syarah yang kita baca ini tetap syarahnya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Naam. Kita lanjutkan kemarin, kita masih berada pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur. Setelah orang meninggal dunia dan masuk ke dalam kuburannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qawluhu la tarawunnal jahim. Sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan mata kepala. Maksudnya benar-benar melihat. Ini baru tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama itu ilmu yakin di dunia. Ketika di kuburan ditampakkan melihat, itu baru ainul yaqin. Nanti kalau benar-benar merasakan, tingkatan yang ketiga hakul yakin. Paham? Urut-urutannya ilmu, ain, hakun. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Naam. Hadza jawabu qasamin. Ini adalah jawaban dikenal dengan jawab qasam, karena takdirnya seakan-akan wallahi la tarawunnal jahim. Seakan-akan seperti itu. Paham ya? Seakan-akan ada lafaz wallahi, cuman dibuang lamnya di sini, latarawunna, lamnya lam jawabul qasam. Paham ya? Lam yang datang dalam rangka sebagai jawab sumpah yang ada pada sebelumnya. Wallahi latarawunnal jahim, seakan-akan seperti itu. Hadza jawabu qasamin, ini adalah jawaban untuk sumpah. Nahwu, contoh yang lain, wa izzatina latarawunnal jahim. Demi kemuliaan kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, latarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim, ai annar, wa dzalika yaumil qiyamah, yaitu ditampakkan nanti dari kiamat. Al musyrik yaraha wa yaslaha, orang musyrik dia akan melihatnya dan akan dinyalakan api tersebut untuk orang musyrik tersebut. Wal mu'min yaraha wa yunjihillahu ta'ala minha, sedangkan orang mukmin api tersebut dinyalakan. Adapun seorang mukmin, maka dia melihat api tersebut, namun Allah telah selamatkan dia dari api neraka tersebut. Itu bedanya orang mukmin dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik melihat, menyaksikan api dinyalakan dan dia pun masuk ke dalam api tersebut. Adapun orang mukmin, dia melihat dan menyaksikan, namun wa yunzihillahu ta'ala minha, namun Allah taala menyelamatkan orang mukmin tersebut dari api neraka tersebut. Naam. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian sungguh kalian akan melihatnya dengan mata kepala. Maksudnya mata kepala masing-masing orang, melihat langsung gitu. Ai al amrul ladzi la syakka fi, itu perkara yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. It yu'ta bi jahannam fa yaraha ahlul mauqif ajma'un, ketika didatangkan api neraka jahannam, orang-orang ahlu mauqif yang ada di situ semuanya menyaksikan dan melihatnya. Wa qauluhu tsumma latus'alunna yauma idzin, kemudian di hari tersebut kalian semuanya akan ditanya. Ditanya tentang apa? Tentang kenikmatan yang dulu pernah diberikan di dunia. Hartanya dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Ilmu yang dia miliki diamalkan untuk apa? Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Ayyauma tarawnal jahim aynal yaqin anil na'im. Maksudnya apa? Maksudnya tsumma latus'alunna yauma idzin ayyauma tarawnal jahim. Itu hari yang kalian menyaksikan neraka jahim aynal yaqin. Dengan apa? Dengan sebenar-benar keyakinan, nampak jelas anil na'im. Ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Jadi kenikmatan yang kita rasakan barakallahu fikum wa habitakumullah, kecil maupun besar, nampak ataukah tidak, itu semuanya kita enggak bisa menghitungnya. Mulai sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, di dunia ini, keluar dari perut ibu kita, bayangkan, hingga sekarang ini, hingga saat ini, kita besar bisa enggak menghitung? Enggak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena banyak nikmatnya. Cuma nikmat yang paling besar dan paling berharga barakallahu fikum. Nah, nikmat apa yang kita rasakan tiap hari? Nikmat udara. Udara yang kita hirup sehari coba berapa coba? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Coba kalau seadanya ada air, udara enggak ada, meninggal dunia. Paham ya? Karena udara sangat kita butuhkan. Oksigen terutama yang kita untuk bernafas barakallahu fikum. Coba kalau cuma adanya air saja, udara enggak ada, meninggal. Karena orang ketika bernafas mau tidak mau menghirup udara barakallahu fikum. Na'am. Kenikmatannya sangat besar. Tidak akan mampu menghitungnya walaupun dengan jari jemari kita ataupun dengan lantunan kata-kata kita. Tidak akan mampu barakallahu fikum. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat alladzi kana lakum fid dunya, maksudnya akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang dulu ada pada kalian di dunia, min sihatin wa faraghin wa amnin wa ta'amin wa syarabin, baik berupa kesehatan, waktu luang, keamanan, kemudian makanan dan juga minuman. Itu semua akan ditanya nanti pada barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sia-siakan dua kenikmatan yang sangat besar yang Rasulullah sudah mewanti-wanti menyebutkan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari keduanya. Nikmat apa? Sehat dan waktu luang. Ketika ada waktu luang sempatkan. Ketika masih ada kesehatan luangkan. Seperti itu caranya. Karena kesehatan ini nikmat yang sangat berharga. Coba antum misalkan Abdullah, coba misalkan antum sakit, kemudian depan antum ada makanan yang sangat nikmat, sangat lezat, intinya sangat istimewa. Rasanya enak enggak kalau dimakan? Kalau antum sakit, rasanya enggak enak. Tapi kalau kita sehat, walhamdulillah, di depan kita walaupun makanan sederhana rasanya enak. Karena apa? Karena kesehatan tadi. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Na'am barakallahu fikum, jaga kesehatan barakallahu fikum. Na'am, makannya teratur. Sudah 3 kali sehari kan? Na'am barakallahu fikum, disyukuri barakallahu fikum. Kesehatan dijaga, olahraga, push up tiap hari enggak masalah. Na'am barakallahu fikum, atau olahraga yang lainnya yang kira-kira antum bisa lakukan tanpa harus melupakan ibadah-ibadah yang lain. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wazakumullah, yang jelas kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian faragh, waktu luang. Coba bayangkan, banyak orang-orang yang tersibukkan dengan dunianya, enggak punya waktu luang, berangan-angan, duhai seandainya ada waktu luang, kami akan hadir di majelis ilmu. Namun ketika datang waktu luang lalai lagi. Karena mereka sudah punya slogan apa kemarin? Waktu adalah uang. Itu masalahnya. Jadi waktu sedikit pun uang yang dia cari. Adapun kita walhamdulillah, waktu adalah ilmu dan akhirat yang kita kejar. Dunia pasti akan menyertai kita. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jalla, kata beliau di sini, "Faman adda syukrahu naja wa man lam yu'addi syukrahu akhidha bihi. Artinya apa? Barang siapa yang dia menunaikan syukurnya kepada Allah, sungguh dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia tidak menunaikan syukurnya, dia akan diadab dengan sebabnya. Paham ya? Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang yang tidak bersyukur itu sebab mendapatkan apa? Azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ngeri. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian kenikmatan. Namun jika kalian kufur, tidak bersyukur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fiddin azzani azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Jadi kita harus senantiasa pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat al-Islam was-sunnah. Al-Islam was-sunnah. Karena al-Islam was-sunnah adalah kenikmatan karunia yang paling besar. Di samping kita sehat, ada waktu luang, al-Islam was-sunnah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana yang beliau nukilkan di dalam kitab Barakallahu fikum Istima' al-Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan waqad darat aqwalus salaf 'ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam was-sunnah. Dan sungguh para ulama salaf mereka telah memiliki ucapan yang senantiasa diserukan dan senantiasa diucapkan bahwasannya keutamaan yang paling agung yang Allah telah berikan kepada hamba al-Islam was-sunnah. Al-Islam was-sunnah. Kita menganut agama Islam, dikenalkan as-sunnah, masya Allah. Na'am barakallahu fikum, kita syukuri. Wa la yu'fa illa an thawbin yastarul aurah. Dan dia tidak dimaafkan, tidak diampuni kecuali na'am barakallahu fikum atau kecuali dari pakaian yang menutupi auratnya saja. Nah, wa kisratu khubzin tasudul ju'a, dan juga barakallahu fikum sepotong roti yang bisa mengganjal kelaparannya, wa hajarin takunnu minal har wal bard, dan juga batu yang bisa dikatakan untuk berteduh atau untuk berlindung dari panas dan juga dingin. Hakadza dzakara ahlul ilm. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu semuanya tidak terlepas. Kalau enggak disyukuri, enggak dimaafkan. Paham ya? Tapi kalau dia bersyukur, akan dimaafkan dan akan diberikan keselamatan. Itu maksudnya. Jadi, hatta sepotong roti saja, pakaian saja yang dipakai untuk menutupi auratnya, atau batu yang dipakai dia untuk berlindung, itu pun nanti akan ditanya juga. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ikhwan fi din azzani wa azzakumullah wa hawidhakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Rawa Muslimun min sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Kisah ini sangat mengharukan sekali. Bagaimana kisah ini nanti yang akan kita baca mengenai keluarnya Abu Bakar dan Umar dalam keadaan posisi biasanya keluar. Kenapa gak keluar dari rumah? Ternyata Rasulullah menanyai mereka sebabnya karena lapar. Sebabnya karena apa? Lapar. Walhamdulillah kita bersyukur. Kita belum pernah ditimpa seperti ini. Keluar dari rumah kemudian karena sangat lapar sekali misalkan. Kemudian antum nanti juga atau pernah sebelumnya mendengar kisah Abu Hurairah bagaimana hingga beliau mengganjal perutnya dengan batu. Kenapa? Karena laparnya. Di dalam mencari ilmu, mencari hadis di hadapan Rasulullah SAW. Kita belum pernah ditimpa kelaparan seperti ini. Pernah belum Abu Muhammad? Belum pernah, walhamdulillah. Paham ya? Bersyukur kita masih bisa makan sehari 3 kali barakallahu fikum. Na'am. Ini kita lihat nanti kisahnya. Rawa Muslimun fi sahihih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sungguh telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw dzata lailatin." Suatu ketika atau suatu hari atau suatu malam Rasulullah keluar, fa idza huwa bi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma faqal. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menjumpai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, seraya Rasulullah berkata, "Ma akhrajakuma min buyutikum hadhihi as-sa'ah?" Bayangkan. Rasulullah sangat apa? Peduli dan pengertian terhadap sahabat. Tanya beliau, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian berdua jam-jam seperti ini? Qala al-ju' ya Rasulullah. Mereka berdua mengatakan, lapar wahai Rasulullah. Bayangkan, yang membuat mereka keluar karena lapar. Ini belum pernah kita rasakan barakallahu fikum. Jadi kita bersyukur, kita masih bisa dikatakan nah makan pun nah tercukupi. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu jangan sampai kita nah tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini termasuk dzurwah, panutan, teladan bagaimana para sahabat Abu Bakar, Umar keluar di malam tersebut, keluar di hari tersebut. Rasulullah tanya, apa yang membuat kalian keluar? Kata mereka, al-ju' ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah. Qala wa ana walladhi nafsi biyadih. Ternyata Rasulullah juga sama. Ternyata Rasulullah keluar juga sama lapar. Kita lihat. Wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Artinya Rasulullah juga mengatakan, adapun aku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh yang membuat aku keluar atau yang membuat aku keluar adalah sebab yang membuat kalian berdua keluar, yaitu sama-sama lapar. Akhirnya bagaimana? Uma, mari, ayo kita pergi. Faqama ma'ahu. Akhirnya Abu Bakar dan Umar pergi bersama Rasulullah. Fa'ata rajulan minal ansar. Kemudian Rasulullah pergi mendatangi salah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Nanti disebutkan di nah barakallahu fikum di akhir pembahasan, yaitu namanya Malik bin Tayhan. Nah Malik bin Tayhan. Nah disebut di kunyah, punya kunyah dengan Abu Haitham. Abu Haitham Malik bin Tayhan itu nama orang yang Rasulullah datangi. Fa'ata rajulan minal Ansar. Kemudian Rasulullah datang kepada mendatangi salah seorang dari kalangan Ansar, fa'idah huwa laisa bi baitih. Ternyata posisinya ketika Rasulullah datang, lelaki dari kalangan Ansar tadi enggak di rumahnya. Falamma ra'athul mar'atu. Kemudian tatkala istrinya lelaki Ansar tersebut melihat Rasulullah, qalat marhaban wa ahla. Selamat datang. Semoga nan kedatangan keluarga yang baik. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut, aina fulan? Kemana fulan tersebut? Kemana fulan? Fulan maksud di mana suamimu? Paham ya? Karena fulan lagi pergi ini. Posisinya ini di rumah cuma istrinya. Qalat yasta'dhibu lana minal ma. Dia lagi pergi mencari air tawar untuk kami. Karena saat itu yang namanya air anda tahu sendiri, bisa dikatakan mungkin sumur itu beberapa tempat saja. Terkadang harus pergi mencari mata air di situ, menimba, ngambil air. Naam. Idza'al ansari. Kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba lelaki Ansar tadi, yaitu suaminya, datang. Fanadara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibai, tsumma qala. Kemudian lelaki Ansar tadi melihat kepada Rasulullah dan dua temannya, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar. Tsumma qala, kemudian berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah, ma ahadun al-yaum akram adyafan minni. Naam barakallahu fikum. Kemudian setelah lelaki Ansar tersebut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dua sahabatnya, seraya berkata, maha suci Allah, atau alhamdulillah, segala puji milik Allah, tidak ada seorang pun pada hari ini tamu yang lebih mulia, nah barakallahu fikum, daripada aku. Maksudnya apa? Maksudnya ini kemungkinan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuai dengan hakikatnya bahwasanya Rasulullah itu tamu yang lebih mulia, tamu yang paling mulia. Nah, kalau seandainya mengucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata, fantalaqa faja'ahum bi'idkin. Kemudian lelaki Ansar tadi tiba-tiba pergi dan datang membawa setangkai atau sebatang kurma. Nah, abar idkin itu semacam tempat itu wadah, ya. Wadah atau semacam nah wadah atau istilahnya bukan wadah ya, setangkai atau batang itu. Fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Di situ ada kurma yang nah belum matang, maksudnya kurma yang nah barakallahu fikum yang kering gitu ya, wa tamrun, tamrun kurma yang wajar yang biasa kita makan itu, rutabun kurma yang basah. Nah, barakallahu fiikum. Itu jenis kurma semua ini. Istilah busrun, tamrun, rutabun. Faqala, kemudian lelaki Ansar tadi mengatakan, "Kulu min hadhi." Makanlah kalian dari kurma-kurma ini. Nah, barakallahu fiikum. Di situ kita ambil pendalilan bahwasanya apa? Nah, Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar posisi dalam keadaan lapar ini. Akhirnya dipersilakan, makanlah kalian dari kurma-kurma ini. Wa akhadhal mudiyah. Mudiyah itu sikin, pisau. Nah, kemudian lelaki Ansar tadi mengambil apa? Mengambil pisau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan ikramu dhuyufnya, masyaallah. Kita walhamdulillah mungkin bisa dikatakan bisa tapi semampunya. Tapi kalau orang Arab, antum misalkan ke Yaman, antum saksikan nanti. Antum bertamu dua orang, disembelihkan kambing. Dua orang padahal. Kambingnya itu kambing tua, kambing muda. Nah, masya Allah, itu yang kita saksikan saat itu ya. Jadi kalau orang Yaman itu ma'ruf, mereka itu secara globalnya itu orang awamnya saja, itu orang yang lunak hatinya, lembut gitu ya istilahnya. Kalau kelahi dipisah, nanti akrab lagi, gak ada dendam-dendaman, awas nanti ya, gak ada. Paham ya? Nah, mereka itu masya Allah, paham ya, itu globalnya seperti itu. Kalau menjamu tamu, tamunya cuma dua orang, tiga orang, kambing sembelih, bukan ayam. Kalau kita kadang ayam masih mikir-mikir ya, harganya berapa ini kira-kira gitu. Tapi ini mereka masya Allah, ini yang sulit kita contoh terkadang. Karena memang posisinya mereka memang sudah Allah telah tabiatkan hati mereka lembut, halus, dan juga mudah untuk menerima apa? Naam barakallahu fikum, perdamaian atau yang semisalnya itu, masya Allah. Naam, kita lihat bagaimana ikramu dhuyufnya. Faqala lahu Rasulullah, iyyaka wal aluba. Hati-hati kamu, hindari kambing yang masih apa? Berada air susunya di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu, naam barakallahu fikum, kalau nyembelih kambing yang lain. Jangan kambing yang masih ada apa? Yang masih ada naam air susunya pada tempatnya, maksudnya ya, pada tempat air susu itu. Apa maksudnya itu? Tempat air susu itu maksudnya. Paham? Paham salah ya? Paham salah ya tempat air susu itu yang apa namanya? Ya, kambing tahu kambing, maksudnya Rasulullah mengatakan iyyaka wal halub. Hati-hati kamu, hindari kambing yang masih apa? Yang masih naam barakallahu fikum ada air susunya. Maksudnya itu yang masih air susunya diperas gitu loh istilahnya. Kalau nyembelih nyembelih yang lain gitu maksudnya. Maaf insyaallah ya. Ayo naam, kita lihat. Fadzabahalahum. Akhirnya lelaki Ansar tadi menyembelih untuk mereka. Tiga tamu, tiga ya. Nah, fa'akalu minasyad. Kemudian mereka itu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar memakan dari daging kambing tersebut, wa min dzalikal itq, dan juga dari tangkai atau sebatang kurma yang sudah diberikan tadi, wa syaribu, dan mereka pun juga meminum air susu kambing ya. Falamma ansabi'u wa rawu, tatkala mereka sudah kenyang dan segar, nah segar karena minum hilang dahaganya haus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar wa Umar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar Umar, nah ini syahidnya. Walladhi nafsi biyadih la tus'alunna 'an na'imi hadzal yawm yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan pada hari ini di hari kiamat kelak. Coba bayangkan, lapar kemudian bertamu dijamu sampai puas, sampai kenyang, hilang rasa hausnya. Nah, Rasulullah di akhir hadis setelah semuanya terjadi tadi, Rasulullah mengatakan demi Allah, sungguh kalian akan ditanya tentang kenikmatan pada hari ini, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikum al-ju'u thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, telah membuat kalian keluar dari rumah kalian rasa lapar, kemudian kalian tidak kembali ke rumah kecuali kalian sudah mendapatkan nikmat ini. Jadi kenikmatan itu semuanya akan ditanyakan. Itu syahidnya. Syahidnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Jadi kenikmatan yang kita rasakan selama ini, besar maupun kecil, nampak maupun tidak, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas mengenai dalil-dalil bagaimana Allah taala balik yang semula kenikmatan menjadi kemurkaan, yang semula kenikmatan menjadi kesengsaraan, ini saya banyak sekali dalilnya. Di antaranya dalil yang sering diucapkan dan sering dinukilkan adalah dalil mengenai kisah satu kampung. Kisah satu kampung yang semula kampung tersebut tenang, tentram, langgeng, lestari, rezekinya datang dari seluruh penjuru, bayangkan. Tapi gara-gara penduduk kampung tersebut kufur nikmah, tidak bersyukur, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa akhirnya? Ditimpa dengan kelaparan, ditimpa dengan rasa takut, cemas, khawatir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ini syahidnya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berikan sebuah permisalan suatu kampung yang dulunya tentram, tenang, rezekinya datang dari seluruh penjuru, bayangkan. Nikmat atau tidak? Nikmat. Tapi ingat, fakafarat bi an'amillah, ini sebabnya. Fakafarat bi an'amillah, akhirnya penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Ta'ala timpakan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut, bayangkan. Semula tenteram, tenang, langgeng, lestari, rezeki banyak, tapi gara-gara kufur nikmat, waliyadu billah, ditimpakan apa tadi? Kelaparan dan juga ketakutan di situ. Bima kanu yasna'un, sebabnya karena mereka sendiri yang membuat ulah, yaitu kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala ya barakallahu fikum, enggak akan pernah mengubah nikmat yang sudah diberikan. Itu Allah Ta'ala tidak akan mengubah, kecuali mereka sendiri yang mengubah dengan kemaksiatan, dengan apa? Mereka melakukan perkara-perkara yang haram, akhirnya Allah Ta'ala cabut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu Allah Ta'ala tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Mereka sendiri yang mengubah dengan apa? Kemaksiatan, tidak bersyukur. Itu hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wasmur rajuli al-Ansari, dan nama lelaki Ansari ini siapa? Malik ibnu Tanyihan. Ini namanya Malik bin Tanyihan. Wayukanna atau wayukna Abul Haitham, atau wayukanna Abul Haitham, diberi kunyah dengan Abul Haitham radhiyallahu anhu. Paham ya? Abul Haitham radhiyal anhu, Malik bin Tanyihan. Naam. Wa sahaha aidan annahu qala, dan juga datang juga hadis yang sahih bahwa Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa 'an 'ilmihi madza 'amila bih wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah musta'an. Ini hadisnya siapa? Hadisnya Abi Barzah Al-Aslami. Hadisnya sahih. Hadisnya Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, sahih oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser dua telapak kaki Bani Adam. Perhatikan baik-baik, tidak akan bergeser dua telapak kaki Bani Adam hari kiamat kelak. Sampai kapan? Sampai ditanyai tentang umurnya, pada apa dia habiskan umur tersebut? Tentang masa mudanya, pada perkara apa dia menggunakan sampai masa tuanya? Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya, madza 'amila bi, apa yang dia amalkan dengan ilmunya? Wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mencari atau menghasilkan harta tersebut? Na barakallahu fikum. Na'am. Wa fi ma anfaqahu, dan pada apa dia infakkan? Ditanya, dari mana hartanya, sumbernya dari mana, diapakan hartanya, dikeluarkan di jalan apa, itu akan ditanya semuanya walayyadzubillah. Oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum, umur akan ditanya, masa muda akan ditanya, ilmu akan ditanya, harta yang kita miliki pun akan ditanya, dari mana hasilnya, dari mana sumbernya, terus dikemanakan hartanya barakallahu fikum. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik barakallahu fikum, ini semuanya tentunya tidak terlepas dari hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya nah baik buruknya manakala harta disedekahkan di jalan yang khair, jalan yang baik, ilmu diajarkan sehingga orang bisa mengambil manfaat darinya, seorang anak dia menjadi anak yang soleh sehingga mendoakan kedua orang tuanya, Ma istafadu minal ayat. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat yang sudah kita lewati, surat At-Takatsur. Pertama, at-tahdhiru min jam'il mal wa taksirihi ma adam syukrihi wa tarki ta'atillahi wa rasulih min ajlih. Peringatan yang sangat keras terhadap perbuatan mengumpulkan harta. Ingat, mengumpulkan harta dan memperbanyak harta bersamaan dia tidak bersyukurin. Hati-hati. Antum nabung enggak masalah, paham ya? Ngumpulkan uang enggak masalah, tapi bersyukur termasuk bentuk syukurnya kalau uang yang ditabung tadi, uang simpanan tadi melebihi nisab dan haulnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Sudah kita lewati. Zakatnya yang lebih tepatnya, lebih bagusnya kalau kita ukur dengan apa? Perak. Karena kalau kita ukur dengan perak, dengan dirham barakallahu fikum, lebih tepat sampai kepada tangannya orang fuqara dan masakin. Tapi kalau kita hitung dengan emas, lama biasanya. Karena kalau emas harus berapa kemarin? 85 gram emas murni 24 karat. Lama enggak kira-kira? Lama. Tapi kalau pakai perak, paham ya? Lebih murah. Nah, ukurannya, nisabnya, nah barakallahu fikum, kalau pakai perak ketika mencapai 595 gram. Senilai dengan 200 dirham. Kalau tadi yang emas 8 dinar, Usama 20 dinar. Senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Mengeluarkan berapa yang keluarkan? Berapa persen yang keluarkan zakatnya? 2%? 2/3? Jangan keliru. Antum? Sering diulang-ulang ini. Antum? 2/5. Jangan 2/3. 2.5%-nya. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai mana ukurannya, emas atau perak. Namun yang rajih wallah alam, dikuatkan juga Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, bahwasanya ukuran dengan perak lebih apa? Lebih akrab, lebih dekat. Karena lebih cepat sampai ke tangannya orang fuqara masakin. Karena perak itu lebih murah, ya kan? 1 gram perak dengan 1 gram emas mahal mana kira-kira? Mahal emas, ya enggak? Apalagi murni 24 karat ya. Nah, ini kalau dengan perak itu lebih cepat sampai nisabnya dan lebih cepat sampai ke tangannya orang-orang yang berhak. Maksud saya ya, na'am barakallahu fikum. Kemudian watar ketaatillah wa rasulih min ajlih, dan juga peringatan keras terhadap orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya disebabkan karena dunia. Allah musta'an. Yang kedua, isbatu adzabil qabri wa ta'kidihi biqaulihi hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ayatul qabr. Yang kedua, penetapan adanya azab kuburan, dan dikuatkan lagi dengan firman Allah taala, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun, hingga kalian masuk ke dalam kuburan, hingga kalian mati kemudian masuk dalam kuburan, sungguh kelak kalian akan mengetahui di dalam kuburan tersebut. Maksudnya ya, jadi antum jangan menganggap alam kubur itu sama dengan alam dunia. Biasanya mbah-mbah kita, keluarga kita yang masih awam terkadang, mereka menganggap kehidupan kuburan itu hampir mirip dengan dunia. Kita katakan na'am, sama-sama masih di dunia. Kuburan mereka masih di dunia enggak? Tapi alamnya lain. Alam mereka dalam kubur itu lain. Memang letak kuburan mereka di dunia, cuman alam di dalam itu lain. Nah, mereka yang kita sayangkan, kalau misalkan di acara-acara tertentu, mungkin setelah Idul Fitri, setelah sholat Id, mereka datang ke kuburan, ziarah kubur. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa air, airnya disiramkan, baca doa. Katanya biar dingin orang yang di dalamnya. Bayangkan itu. Jadi bayangannya apa? Mirip dengan dunia gitu loh. Apa maksudnya nih? Kemudian mereka taburkan bunga-bunga biar adabnya diperingan. Berdalilkan dengan sabda Rasulullah, ketika Rasulullah melewati kuburan, ada dua orang siksa. Rasulullah menancapkan apa? Na barakallahu fikum, pelepah kurma, tancapkan. Tancapkan. Itu akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, semoga dengan tancapan ini bisa memperingan adabnya mereka berdua selama belum kering. Nah, akhirnya mereka menggunakan apa? Bunga-bunga tadi itu masih yang basah, yang harganya mahal-mahal itu. Taburkan situ. Nanti dah kering, dah katanya. Itu semuanya apa? Bentuk kesyirikan. Jangan kita ikutin. Ziarah enggak masalah, boleh, tapi enggak perlu membawa ritual kesyirikan. Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian mengunjungi kuburan, sekarang ziarahlah. Boleh ziarah kubur, tapi dengan cara apa? Syar'i. ketika masuk di area perkuburan, lepas sandalnya. Lepas sandalnya, jangan dipakai terus. Sepatunya dilepas. Paham ya? Karena datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada salah satu sahabat yang menggunakan sandalnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya fulan, ikhla'na alaik. Ya fulan, lepaslah kedua sandalmu. Nah, itu ketika masuk di area perkuburan. Kecuali kalau darurat, kata Syekh Ibnu Baz. Mungkin banyak durinya, panas yang sangat, becek yang sangat, dan membahayakan, boleh dipakai. Tapi kalau normal, jangan dipakai. Paham ya? Dan doakan mereka, penduduk kuburan itu didoakan. Bukan malah disitu baca komat kamit. Paham ya? Baca apa tadi? Komat kamit. Paham ya? Gak tahu, gak jelas baca apa, kemudian minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, jangan. Doakan mereka. Nah, barakallahu fikum, assalamualaikum ahlat biar, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahikum. Nasallahu lana walakumul afiyah. Keselamatan untuk kalian, wahai penduduk negeri kuburan ini. Dari kalangan muslimin dan mu'min, orang kufar tidak dapat. Walaupun kuburannya berjadi satu, ada orang kafir, orang munafik, ada orang musyrik, ada orang nasrani, misalkan mereka tidak masuk semuanya. Karena minal mu'minin wal muslimin. Paham ya? Keselamatan bagi penduduk kuburan dari kalangan mukminin dan muslimin. Insyaallah kita semuanya akan menyusul, katanya. Ya kan? Menyusul, menyusul mereka. Antum mau menyusul enggak antum? Kapan? Kapan-kapan? Nah, saya kapan-kapan. Kita semuanya menyusul. Cuman kapannya wallah alam. Nah, antum enggak mau menyusul? Enggak mau. Allah Ustaz. Kita semuanya akan menyusul, barakallahu fikum. Oleh karena itu di akhir hadis, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan untuk kalian semuanya. Yang berikutnya, nomor 3, takriru aqidatul ba'ts wal jazaa' ba'dal hisab wal istintaq wal istijwad. Artinya penetapan mengenai akidah keyakinan al ba'ts, hari kebangkitan, wal jazaa', hari dibalasi semua perbuatan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ba'dal hisab, setelah diperhitungkan dibalasi. Paham ya? Setelah diperhitungkan diapakan tadi Yusuf? Dibalasi. Naam. Wal istintaq, dan semuanya dibikin berbicara, dibikin apa? Naam, berucap. Enggak ada yang mau, misalkan anak enggak mau bicara, kalau ditanya diam enggak bisa. Semuanya bicara. Bahkan apa? Al jilb, yaitu kulit-kulit kita. Nah, barakallahu fikum, kaki kita. Itu yang kelihatannya enggak bisa bicara, nanti dibikin bisa bicara. Naam, wal iyad billah, hati-hati, barakallahu fikum. Wal istijwab, dan juga apa di situ dimintai untuk apa? Bisa menjawab juga. Ada pertanyaan, ada jawaban di situ nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dibikin jawab, enggak bisa dia mau bohong itu enggak bisa. Karena apa? Allah Ta'ala yang nanya langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, akan dipertanyain nanti. Yang nomor 4, su'al 'abdi an ni'am allati an'ama Allah Ta'ala 'alaihi biha fid dunya. Yang keempat, pertanyaan seorang hamba akan ditanya mengenai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya di dunia. Fa in kana syakiran laha faz. Jika dia termasuk orang yang syukur dengan nikmat tersebut, maka dia akan beruntung. Wa in kana kafiran laha ukhidha wal iyad billah. Apabila dia termasuk orang yang kafir, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyad billah. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah, wa nasallallahu as-salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.